Karena ku masih sangat mencintai dirinya. Jatuh air mataku bila ku ingatmu. Ku teringat masa-masa indah denganmu. Rasa tulus cintamu pada diriku masih terasa di hatiku. Kini dirimu bukanlah milikku lagi. Berakhir sudah cintaku dengan dirimu. Kau memilih dirinya bukan diriku. Sakit, sakit hatiku. Featuring dengan Salsa Bintang. Salsa Bintang.